Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat al-Islam, serta nikmat al-Iman, serta dikumpulkan pada pagi hari ini, menghadiri event yang sangat mulia, berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ini adalah pertemuan terakhir dari daurah 3 hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemanfaatan dari apa yang telah kita amalkan. Sebagaimana telah ditemakan oleh panitia bahwasanya daurah ini dilangsungkan 6 untuk dikemas bagi para pemuda khususnya. Tetapi kalau kita mau lihat kembali bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan syariat yang syamilah, yang mencakup mengatur kehidupan umat manusia, dikarenakan setelah seorang muslim itu akil balik, dia mempunyai akal pikiran serta telah mencapai umur yang balik, wajib atasnya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk meninggalkan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. dan mengingat kerusakan telah terjadi di mana-mana di tengah-tengah kaum muslimin, semakin hari kondisi kaum muslimin semakin parah, semakin hari generasi kaum muslimin mengalami kemunduran, semakin hari zaman semakin terbelakang, dalam artian terbelakang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak dengan jelas kerusakan di al-barri wal bahri, di daratan dan di lautan, disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Sehingga kerusakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus dengan membawa Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Barang siapa yang berpegang kembali kepada jalan tersebut, maka dia akan selamat. Dan tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kemenangan serta menjadikan mereka orang-orang yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim sebagai khalifah fil ard, sebagai orang yang akan mengelola muka bumi ini. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah menunjuki aku kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya mengatakan, "Wa hada siratu rabbika mustaqima." Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Dan ini adalah jalan Rabbku yang lurus. Telah kami rinci ayat-ayat kami bagi kaum yang mau mengetahuinya. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau itu menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa, mengulang-ulang doanya agar diberikan kepadanya petunjuk kepada Shiratal Mustaqim. Setiap hari bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa ihdinash shiratal mustaqim paling tidak 17 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, barang siapa yang berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka sungguh dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus, kepada Shiratal Mustaqim. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Dan bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah sedangkan telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di sisi kalian ada seorang rasul? Bagaimana bisa kalian kufur telah datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ajaran beliau. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, dengan syariat Allah, maka sungguh dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus. Barang siapa yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah ditunjuki kepada siratul mustaqim. Dan barang siapa yang bisa istiqomah berpegang teguh dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memberikan kepada mereka balasan yang berlipat ganda. Akan turun kepada mereka para malaikat mengabarkan kepada mereka agar jangan kalian bersedih hati, agar jangan kalian merasa khawatir, dan jangan merasa takut, dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kalian. Dan barang siapa yang istiqomah dengan ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka limpahan nikmat dari si Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an wadaqa. Dalam surat Al-Jin ayat Al-Jin ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau saja mereka mau istiqamah di atas at-tariqah, di atas jalan Allah, jalan Rasul-Nya, la asqainahum ma'an wadaqa, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepada mereka, curahkan bagi mereka ma'an wadaqa, air yang berlimpah ruah. Nah, sebagai ungkapan nikmat yang begitu banyak, rezeki yang melimpah, linaftinahum fih, untuk kamu pilih siapa di antara mereka yang mau istiqomah. Dan sebaliknya, wa may ya'rid an dzikri rabbihi yaslukhu adzaban sa'ada. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari syariat Rabb-nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia, atau akan jerumuskan dia, tenggelamkan dia kepada azab yang sangat pedih. Dan tidaklah at-tariqah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat-Nya, yang dengan jalan tersebut bisa membawa kita kepada istiqamah, kecuali dengan jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuh. Dikarenakan beliau adalah orang pertama dari umat ini yang berjalan di atas istiqamah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, yaitu orang mukmin, kaum mukminin yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita semuanya untuk istiqomah. Salah seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, ajari aku satu kata saja suatu perkataan atau suatu kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan pertanyaan dari salah seorang sahabat, pertanyaan yang sangat mulia, dan jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Naam ikhwati fillah rahimakumullah. Generasi kaum muslimin, termasuk juga generasi pemuda, dalam menghadapi dan memandang kehidupan dunia ini terbagi menjadi tiga macam. Kalau kita mau perhatikan pemuda atau generasi kaum muslimin pada umumnya dalam menghadapi kehidupan dunia ini terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan yang acuh, yang sifatnya tidak memperhatikan atau istilahnya cuek terhadap pedoman hidup yang hendaknya seharusnya dia pegang. Golongan yang acuh-acuh dan tidak mau memperhatikan dan mengetahui apa yang hendaknya dia jadikan pedoman dalam melintasi kehidupan dunia ini. Nah, golongan inilah yang secara apa yang telah kita ketahui secara kasat mata terjadi penurunan atau keburukan akhlak yang mereka miliki. Nah, sehingga mereka acuh tak acuh terhadap agama ini. Nah, sebagian besar yang mengalami hal ini adalah golongan pemuda. Kenapa? Dikarenakan secara tabiat pemuda itu, dikarenakan usianya yang masih istilahnya anak baru gede, Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan di dalam hati seorang pemuda itu syahwat atau hawa nafsu yang lebih tinggi daripada orang-orang yang umurnya selain mereka. Di dalam jiwa seorang pemuda, keinginan untuk mengikuti hawa nafsu itu lebih besar daripada yang dialami oleh anak kecil ataupun orang tua, sehingga mereka jadikan kehidupan mereka ini, sebagian besar dari mereka merasa iman-iman kalau menjadikan masa-masa mereka ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, memang keinginan untuk mengikuti hawa nafsu ini lebih besar daripada orang-orang selain umur mereka. Sehingga ada ungkapan, ah kalau taubat itu urusan 70 tahun mendatang. Kalau urusan taubat itu nunggu 60 tahun mendatang. Padahal tidak demikian. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwasanya seorang muslim yang sudah akil, berakal dan balik, sudah wajib atasnya untuk merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan bagi para hambanya tak terkecuali para pemuda, apabila melakukan suatu perbuatan kemaksiatan atau dosa, fa'adzi sayyatal hasanata tamfuha, maka ikutilah perbuatan dosa kemaksiatan dengan kebaikan yang akan menguburkannya, sehingga tidak menunggu 70 tahun mendatang, 60 tahun mendatang untuk bertaubat. Dikarenakan satu dosa yang dikerjakan oleh seorang anak Adam itu seperti kotoran yang akan mengotori hati-hati seorang hamba. Apabila dosa tersebut dibiarkan dan melakukan dosa yang lainnya, maka hati tersebut akan dipenuhi oleh noda-noda dosa. Sehingga diistilahkan, diungkapkan oleh sebagian orang-orang terdahulu, hati itu seperti cermin. Nah, hati itu seperti cermin. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu seperti debu. Tatkala kaca itu dikotori oleh debu kemudian dibersihkan, maka akan dengan mudah debu akan dihilangkan dari kaca tersebut. Dan apabila dibiarkan memenuhi kaca, maka pasti akan ada yang tertinggal. Dikarenakan apa? Tatkala seorang itu telah banyak melakukan dosa, kemudian bertobat, dia tidak hafal lagi dosa apa aja yang dia kerjakan. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu golongan yang menjadikan masa hidupnya tidak memperhatikan dan tidak mau mengetahui apa yang hendaknya dia pegang sebagai pedoman hidupnya. Nah, dan seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu sampai dia apa? Berada pada waktu atau masa tuanya. Dan tidakkah seorang hamba itu waspada? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kepadanya kapan dia akan meninggal, kapan malaikat maut akan datang kepadanya. Dikarenakan taubat seorang hamba tidak akan diterima sampai apa? Tidak akan diterima ketika nyawa seorang hamba sampai di tenggorokan. Kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu menyesalnya kisah-kisah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Seperti kisah Fir'aun tatkala ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Apa yang dia katakan? Amantu bi Rabbi Harun wa Musa, au amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini, iya aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Namun tetapi tidak berguna lagi keimanannya pada waktu tersebut, dikarenakan ajal telah menjemputnya. Nah, ikhwati billah rahimakumullah. Golongan yang kedua, yang merupakan salah satu bagian atau salah satu macam atau salah satu jenis di antara golongan kaum muslimin, yaitu golongan yang mempunyai al-hirs, semangat berislam, menjadikan Islam sebagai agamanya, mempunyai ghirah, kecemburuan, mempunyai semangat membela Islam, Akan tetapi semangatnya, ghirahnya, kecemburuannya terhadap Islam tidak dibarengi dengan ilmu yang benar, tidak disertai dengan ilmu yang benar, tidak disertai dengan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Ya, ini banyak sekali. Dikarenakan kedangkalan ilmunya, dikarenakan jauhnya dia dari halaqah ala ilm, kemudian menjadikan dia seorang muslim walaupun dia memiliki semangat kecemburuan terhadap Islam dalam membela Islam, tetapi membawa orang tersebut jauh dari siratul mustaqim. Dan ini banyak menimpa kaum pemuda. Seperti yang saya katakan tadi, masa muda merupakan masa yang di sana baru panas-panasnya semangat, entah itu semangat kepada permasalahan kemaksiatan atau semangat kepada suatu perkara fanatisme golongan. Nah, ini adalah apa yang menimpa generasi kita. Oleh karena itu, banyak kita dapati di antara mereka yang menjadikan semangat tersebut sebagai jihad fisabilillah, sebagai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mengorbankan nyawa mereka. Nah, dengan akidah atau keyakinan mereka, ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga adalah golongan generasi yang menjadikan Al-Quran serta Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup mereka. Golongan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merealisasikan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan petunjuk untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai tauladan, sehingga mereka beribadah kepada Allah, membela agama Allah berdasarkan atas ilmu. Dan inilah golongan yang di banyak ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada mereka janji-janji dari si Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan khalifah fil ard, akan dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi. Nah, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi, entah itu kapan. Dan kalau kita tidak memulainya, siapa lagi? Kapan lagi? Nah, walaupun banyak orang menentang, di Indonesia ini tidak pantas atau tidak cocok untuk diterapkan kehidupan semacam ini. Tapi kalau kita tidak mulai, nah, kapan lagi? Siapa lagi? Janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, nah, pasti akan datang, entah itu pada zaman kita atau pada zaman anak keturunan kita, entah kapan akan datangnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga dari ketiga golongan tadi kita ketahui bahasanya dua golongan ada di dua persimpangan yang hendaknya kita ketahui apa sebabnya, apa akibatnya, serta apa obat atau benteng pertahanan sehingga kita bisa menjaga diri kita atau anak-anak kita dari pengrusakan generasi muda. Ikhwati fillah rahimakumullah. Adapun mengenai golongan pertama, di mana rusaknya generasi muda dikarenakan mereka tidak mau mengetahui pedoman hidup mereka, maka kalau kita mau lihat, kita resapi lagi sebenarnya apa penyebab dari rusaknya generasi tersebut. Akan kita sebutkan di sini beberapa penyebab. Sebab yang diantaranya sebab paling besar menjadikan generasi muda rusak akhlaknya, rusak jati dirinya, tidak mempunyai karakter yang baik. Yang pertama adalah teman atau lingkungan yang buruk, serta pergaulan dan teman dekat mereka atau orang dekat mereka. Ini sebab yang pertama, disebabkan karena teman, orang dekat, lingkungan atau pergaulan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadis, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama atau akhlak temannya. Maka hendaknya salah satu di antara kalian atau setiap kalian melihat siapa temannya, dengan siapa dia berteman. Seorang sesuai dengan akhlak atau agama orang dekatnya, maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa dia berteman. Rawahu Ahmad dan Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu kita lihat, nah, siapa teman dekat kita, siapa teman dekat anak-anak kita, dikarenakan pengaruh ini sangat besar. Nah, seorang dilahirkan di atas fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya enam orang baik atau orang jelek. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mauludu yuladu 'ala fitrah." Seorang yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah. Naam, dalam keadaan suci. Walidahu yunasirani au yuhawidani au yumajisani. Kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Ini pengaruh orang dekat, yaitu orang tua. Di antara orang dekat yang lainnya adalah istri atau suami. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan bagi umatnya untuk memilah dan memilih pasangannya. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Dinikahi mungkin karena apa? Kecantikannya, atau karena kedudukannya, atau karena apa? Hartanya, atau karena agamanya. Faqfar bidzaka ad-din taribat yadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihlah istri yang atau wanita yang beragama, niscaya akan beruntung. Niscaya engkau akan beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan untuk memilih teman-teman dekat kita. tak terkecuali itu istri atau suami kita. Naam, bayangkan kalau suatu rumah tangga, naam, seorang suami diperintah oleh istrinya, karena istrinya mempunyai apa? Sifat-sifat keperangan yang jelek, sungguh dunia itu terasa sempit. Naam, berbeda 180 derajat kalau mempunyai pasangan yang saleh atau salehah, yang didasari atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka serasa rumah itu seperti istana atau bahkan seperti surga. Naam. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hendaknya kalian menilai orang dengan teman dekatnya. Karena seorang muslim akan mengikuti orang yang muslim, sementara orang jahat akan mengikuti orang yang jahat pula. Dan di antara akibat buruk dari salah memilih teman, bahwasanya sumber kejahatan terlahir dari teman dekat yang buruk. Sumber kejahatan, apapun kejahatan itu, entah itu pencurian, entah itu perampokan, tawuran, minuman keras, sumber-sumber ini semuanya adalah teman dekat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbawa dengan lingkungan atau teman-teman atau orang-orang dekatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik." Dan hendaknya engkau menghukumi di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah dari mereka untuk memalingkanmu dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Apabila mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ditimpakan kepada mereka musibah dikarenakan sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nas lafasikun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu adalah orang-orang fasik. Dan ini adalah tantangan terbesar seorang pemuda. Nah, tatkala mereka terjun ke dalam dunia pergaulan, sudah di sekeliling mereka kok orang-orang itu bermacam-macam. Orang-orang itu apa? Bermacam-macam. Nah, godaan yang lain terjadi ketika dia berada di tengah-tengah komunitas yang kebanyakan komunitas tersebut adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang buruk. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa inna katsiran minan nas lafasikun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ketika diajak untuk misalkan minuman keras, ayo minum bersama kami. Nah, kalau tidak apa? Dilecehkan atau dijauhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini merupakan apa? Tantangan terberat seorang pemuda pada umumnya. Dikarenakan kebanyakan manusia di sekelilingnya adalah orang-orang nam yang tidak berada pada akhlak yang baik. Nam sehingga bagi para pemuda khususnya untuk benar-benar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dirinya, dijauhkan dari komunitas atau lingkungan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan oleh Allah agar jangan sampai terbawa oleh lingkungan. Yang kebanyakan orang-orang di sekeliling beliau waktu itu adalah orang-orang musyrik. Nah, terlebih lagi kita hendaknya senantiasa terus melihat bahwasanya jalan menuju kebaikan itu berat. Dan seorang hamba apabila tumbuh di dalam hatinya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu sadar hanya sebagai hamba yang lemah. Nah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tunjuki kepadanya jalan yang lurus. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjuki mereka kepada jalan tersebut, ke jalan kami. Nah, sehingga awal syekh hendaknya yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba, dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwasanya dirinya lemah. Nah, dengan sifat seperti ini akan tumbuh padanya akan timbul pada dirinya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, berdoa untuk dimantapkan hatinya melewati kehidupan di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa in kadu la yaftinunaka anilladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra." Hampir-hampir mereka memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu untuk kamu membuat aturan yang lainnya dari apa yang telah kami wahyukan. Wa idzal lataqaduka qalila. Kalau kamu berbuat demikian, berpaling dari wahyuku dan membuat aturan yang lainnya karena hawa nafsu mereka, niscaya mereka akan menjadikan kamu sebagai sahabat, sebagai teman dekat. Wa idzal ajabnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat summa la tajidu 'alaika nasira. Kalau kamu demikian, akan kami timpakan kepadamu enam azab yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat ketika engkau telah mati, dan tidak akan didapati bagimu seorang penolong pun. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Nah, agar jangan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Ini sebab pertama yang merupakan sumber dari pengrusakan generasi muda, yaitu teman atau lingkungan yang buruk serta pergaulan bebas. Yang kedua, yaitu taklid kepada budaya orang-orang kafir, tasabbuh bil kafirin, mengekor, menjadikan budaya orang-orang kafir sebagai dambaannya. Kita temui meratanya hal tersebut, sehingga diumpamakan orang yang tidak mengikuti kebiasaan mereka, orang yang ketinggalan zaman. Orang yang tidak mengikuti adat kebiasaan mereka, model-model yang datang dari mereka, dikatakan orang kampung. Hati orang muda mana yang tidak akan terasa sempit ketika hidup di tengah-tengah lingkungan yang kebanyakan seperti itu, kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan bahwasanya memang akan terjadi masa-masa di mana enam umatnya akan mengikar orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal quzzati bil quzzah." Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sanana, yaitu sunnah, dari kata sunnah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Hatta lau dakhala juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang hewan sebesar biawak, maka saya kalian akan mengikuti mereka. Perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan betapa mengekornya umatnya sepeninggal beliau. Dan pengkabaran ini bermakna tahdzir, bermakna peringatan keras. Nah, tidak di maknai berarti boleh kita mengikuti orang-orang kafir. Karena apa? Sabda Rasulullah itu benar, pasti terjadi. Nah, tidak di maknai seperti itu, tetapi adalah peringatan keras bagi umatnya agar jangan sampai meniru orang-orang sebelum kita atau dari kalangan orang-orang kufar, terlebih naam yang menimpa kebanyakan kaum perempuan. Nah, mereka bangga ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian telanjang. Sekarang berputar balik atau berseberangan antara perempuan dan wanita. Laki-laki tertutup auratnya, bahkan tertutup badannya sampai ke ujung kaki, sedangkan perempuan apa? Naudzubillah. Mereka semakin bangga dengan hal yang demikian, sehingga tak mengherankan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan ketika beliau diperlihatkan kepada beliau neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Nah, karena kebanyakan karena banyaknya mereka terjatuh kepada kemaksiatan, terlebih lagi logika atau akal serta agamanya naam yang kurang, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiat wanita itu naam, mereka itu kurang akal dan agamanya dibandingkan laki-laki, sehingga mudah tergoda dengan apa yang dihembuskan oleh iblis serta pasukannya. Ini semuanya kembali kepada mengekor serta mengikuti kebiasaan orang-orang kufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan tersebut. Nah, peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan beliau, orang yang menyerupai suatu kaum, nah, orang-orang kufar. Ini dua sebab yang merupakan sebab yang paling utama yang menyebabkan generasi muda rusak secara akhlaknya ataupun karakternya, sehingga ini adalah kewajiban bagi kita semuanya untuk berwaspada. Dan apabila kita telah mengetahui hal yang demikian, hendaknya kita juga berhati-hati serta waspada terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Dan ini merupakan peringatan pula bagi kita semuanya untuk memperdalam ilmu agama, sehingga mengetahui mana itu ajaran Islam dan mana itu kebiasaan atau ajaran orang-orang kufar. Jangan sampai kita mendidik anak kita ternyata dididik di atas enam sifat-sifat atau akhlak-akhlak serta kebudayaan orang-orang kufar. Waliyadzubillah. Adapun golongan yang kedua, yaitu golongan yang mempunyai semangat serta kecemburuan terhadap Islam, membelanya, membela Islam sampai titik darah penghabisan, akan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang benar. Nah, ini merupakan suatu musibah. Nah, merupakan suatu musibah yang sangat dahsyat menimpa kaum muslimin. Sebenarnya apa sebab yang menjadikan banyaknya generasi pemuda, generasi muda Islam, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ambisi, semangat, ghirah, kecemburuan terhadap Islam, akan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu syar'i? Yang pertama adalah hajrul kitab wal bu'du anis sunnah, pendidikan yang jauh dari kitab dan sunnah. Walaupun mereka dilahirkan di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi pendidikan yang diajarkan tidaklah bersumber dari Alkitab yaitu Al-Quran serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula mengatakan, taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha ka nahariha. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih sampai-sampai malam hari seperti siang harinya. La yazigu anha ba'du illa halik. Tidak akan menyimpang dari jalan tersebut setelahku. Nah, tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut setelahku kecuali dia akan binasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu abada." Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ini sebab pertama yang paling besar menjadikan menyimpangnya seorang pemuda dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusaknya keyakinan seorang pemuda dari keyakinan yang benar, dari akidah yang lurus, dari shiratal mustaqim, yaitu tidak kembalinya pendidikan mereka, tidak kembalinya mereka mempelajari akidah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan nyawanya hanya karena sekedar semangat semata. Nah, dan ini banyak terjadi. Tidak kita pungkiri. Nah, kita lihat tatkala di sana dan di sini banyak terjadi kerusuhan dan keributan dikarenakan peristiwa terorisme atau yang semisalnya yang di atas namakan al-Islam. Mereka menyangka bahwasanya amalannya ini adalah amalan jihad fi sabilillah. Amalan jihad fi sabilillah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan mereka menyangka bahwasanya setiap kafir, orang kafir adalah orang yang halal darahnya. Sehingga ketika mereka dipenjara dan sudah divonis hukuman mati, mereka masih tetap meyakini bahwasanya mereka akan mati syahid sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berajal Islam tanpa didasari dengan pemahaman yang benar. Sehingga tatkala diberitahukan kepada salah seorang mereka, ada salah satu cerita, nah ketika diberitahukan kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang bunuh seorang kafir muahad, kafir muahad itu kafir yang terjadi perjanjian di antara mereka dengan kaum muslimin, tidak ada peperangan di antara mereka dengan kaum muslimin, maka orang yang membunuh satu mu'ahad saja, lam yarah ra'ihatal jannah, mereka tidak akan mereka tidak akan mencium wanginya bau surga. Dan seorang di antara mereka tidak mengetahui hadis ini. Dan mereka bertanya, apa ada hadis itu? Ya ada. Padahal sebelumnya mereka meyakini. Nah, amalan mereka sebagai jihad fisabilillah. Tapi dikarenakan dangkalnya ilmu mereka, amalan tersebut menjadikan dia binasa. Dikarenakan jauhnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jangankan masuk ke dalam jannah, mencium baunya saja lah, tidak dapat. Wallahul musta'an. Tayyib. Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berjalan di atas manhaj dan bertafaqquh, mempelajari Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak akan memperbaiki generasi ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi yang pertama. Apa yang memperbaiki mereka kalau bukan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab yang kedua, di antara sebab rusaknya generasi kaum muslimin dalam permasalahan keyakinan dan akidah adalah mereka memahami Al-Quran dan Sunnah selain dengan pemahaman salaful ummah, selain dengan pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dipahami secara letterlek saja. Nah, mentang-mentang sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa mengartikan, sudah jadi ulama. Tidak seperti itu. Tapi hendaknya diartikan atau dipahami dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang mengikuti mereka dengan baik Al-Muhajirin dan Al-Ansar adalah para sahabat yang mulia yang langsung menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita semuanya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka, sehingga nam akan menyelamatkan kita dari penyimpangan. Kalau kita lihat pergerakan-pergerakan dalam Islam ini yang menimpa banyak kaum pemuda, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah nam sesuai dengan pemahaman pemimpinnya, sesuai dengan pemahaman pemimpinnya. Tatkala ditanya tentang dalil khuruj, misalkan mereka menggunakan dalil kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah suatu umat yang dikeluarkan kepada manusia. Nah, mereka jadikan ayat ini sebagai dalil sebagai khuruj. Nah, kenapa tidak menjadikan dalil tentang neraka sebagai khuruj mereka? Apa dalilnya tentang neraka? Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka akan keluar dari neraka. Nah, begitu pula dalil yang dijadikan oleh orang-orang teroris, menjadikan satu dalil tanpa atau dipahami tanpa dengan pemahaman para sahabat, mengkafirkan kaum muslimin dan menumpahkan darah kaum muslimin, tidaklah ini terjadi kecuali dikarenakan pemahaman yang salah terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga obat dari ini semuanya adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami di atas pemahaman salaf dijadikan sebagai kalender atau kurikulum di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid atau bahkan di halaqah-halaqah serta majelis-majelis taklim. Ini akan menyelamatkan generasi kita, terkhusus generasi muda, dari penyimpangan dan pengerusakan keyakinan dan akidah mereka. Dan di antara sebab yang lainnya adalah jauhnya mereka dari para ulama, jauhnya mereka dari para ulama. Tatkala mereka jauh dari orang-orang yang membimbing mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi, pewaris para nabi yang menghubungkan antara nabi dan umatnya, maka hendaknya setiap muslim kembali kepada ulama mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza ja'a amrun minal amni awil khauf ada'u bih, kalau saja datang kepada mereka peristiwa yang besar, baik itu mengenai kemaslahatan kaum muslimin atau mengenai hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin, walau raddu ila Allah walau raddu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, kalau saja mereka mengembalikan hal tersebut kepada Rasul, ini semasa hidup beliau, wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amri, pihak-pihak yang mampu memecahkan permasalahan ini dari kalangan ulama, la'allimahu alladziina yastanbitunahu minhum, maka akan diketahui jalan keluarnya. Nah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, menjelaskan tentang ayat ini. Dalam ayat ini ada perintah untuk mengembalikan segala peristiwa atau segala kejadian kepada para ulama, sehingga akan diketahui jalan keluarnya. Nah, kalau tidak dikembalikan, maka barang tentu setiap orang memiliki apa? Memiliki pendapat. sehingga wajib atas kita semuanya untuk menghargai posisi para ulama, menjadikan mereka sebagai pembimbing kita, pembimbing kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang selanjutnya, adalah banyaknya waktu luang yang mereka lewatkan, banyaknya waktu luang yang mereka lewatkan begitu saja. Inilah di antara sebab yang menjadikan generasi ini semakin lama semakin mundur dan semakin terpuruk. Dan di antara solusi untuk kita semuanya adalah menghargai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita ke dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak akan terrealisasi ibadah tersebut kecuali dengan mempelajari akidah yang benar, dengan mempelajari ilmu yang benar, nah, dari guru yang benar. Tidak akan masuk dalam surga kecuali dengan akidah yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya surga itu adalah tempat kembali orang-orang yang beriman. Dan tidaklah muncul keimanan pada diri seseorang kecuali dengan akidah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Dikarenakan surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh orang yang lurus akidahnya. Dan di antara wasilah seorang mengetahui akidah yang benar dengan dia belajar dari sumbernya yang benar pula. Wallahu ta'ala alam, inilah beberapa sebab dan solusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita semuanya istiqamah, diberikan kepada kita semuanya taufik dan kekokohan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadikan kita orang-orang yang dirahmati, majelis yang dirahmati, dan semoga perpisahan kita adalah perpisahan yang diberkahi. Wabillahi taufiq. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.